Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu bagi kita di antara adab-adab Islam sebanyak 4 poin yang kita sebutkan, yang sepantasnya barakallahu fikum kita ajarkan kepada putra-putri kita dan anak-anak didik kita. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan poin yang kelima, yaitu qala Syekh rahimahullah al-adlu wa qaulul haq. Bersikap adil dan berucap kebenaran. Yang pertama, kun adilan walau baina a'daika. Jadilah engkau orang yang adil meskipun terhadap lawan-lawanmu, terhadap musuh-musuhmu. Dan jangan sampai permusuhan yang terjadi antara engkau dengan dia mendorong dan membawamu untuk melakukan kezaliman dengan tidak berbuat adil. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan prinsip ini di dalam Al-Qur'an agar bersikap adil meskipun terhadap lawan, terhadap musuh. Qala ta'ala wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum menyebabkan engkau tidak berlaku adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah zat yang maha tahu apa yang kalian lakukan. Dan tentu barakallahu fikum, sikap yang kita tunjukkan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, ini akan dilihat, diperhatikan oleh mereka. Dan tentu barakallahu fikum, keteladanan yang kita berikan kepada mereka akan memberikan bekas, akan memberikan asar dan pengaruh. Ketika mereka melihat kita di tengah-tengah kehidupan mereka, meskipun mereka masih kecil, bahwa ternyata kita adalah orang yang berlaku adil dalam bersikap, adil di dalam berucap. Ini dilihat, diperhatikan dan akan ditiru oleh anak-anak. Kemudian berikutnya adalah qulil haq walau ala nafsika. Ucapkan yang hak meskipun terhadap dirimu atau kepada kerabatmu atau teman-temanmu. Naam. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengucapkan yang hak. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhadaa lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Dalam surah An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan, sebagai saksi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala meskipun atas diri-diri kalian. Atau orang tua kalian, kedua orang tua kalian, dan kerabat-kerabat kalian. Naam. Dan jika barakallahu fikum, orang yang terzalimi itu kaya atau miskin, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang kemaslahatannya, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang kalian perbuat. Artinya barakallahu fikum, jangan sampai kita selalu mencari upaya pembenaran diri meskipun salah, dan tidak mau untuk mengakui kesalahannya. Nah, katakan salah kalau memang dia salah. Hendaknya mengucapkan yang hak meskipun terhadap diri-diri mereka sendiri. Demikian pula dalam persaksian meskipun kerabatnya, bahkan orang tuanya. Naam. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya agar menjadi orang-orang yang sanggup untuk mengucapkan al-haq meskipun terhadap diri-diri mereka sendiri. Kemudian yang berikutnya, poin yang keenam adalah al-istislam li awamiriddin, tunduk kepada perintah-perintah agama. Kata Syekh rahimahullahu taala, berserah dirilah dan patuhlah serta tunduklah kepada hukum-hukum agama dan perintah-perintahnya. Karena sesungguhnya kalimat Islam yang kita ini mengaku sebagai Muslim, orang Islam. Apa itu makna Islam yang kita menisbahkan diri kepadanya? Yang kita menyandarkan diri kepada Islam, mengaku diri sebagai pemeluk Islam. Maka Islam itu mustaqqun minal istislam. Diambil dari kata al-istislam. Naam, artinya berserah diri, tunduk, pasrah. Dan jangan engkau kiaskan hukum-hukum agama dengan ra'yumu, dengan akal fikiranmu. Naam. Karena akal itu memiliki batas yang nanti dia akan mentok. Dia akan berhenti pada batas akal dia. Akal itu sempit, akal itu pendek. Kalau kemudian urusan agama dikiaskan dan disandarkan kepada akal fikirannya, maka hukum agama yang sebenarnya luas akan menjadi sempit. Naam. Sesuai dengan sempitnya akal. Wa katsiran ma yukhthi'u al-aql, dan banyak sekali akal kita ini salah dan lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan seluruh perkara agama. Oleh karena itu barakallahu fikum, Ali radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana al-mashu ala asfalil khuf aula min al-mashi ala a'lahu." Kalau seandainya agama ini dinilai berdasarkan akal, ini disandarkan kepada akal, mestinya dalam mengusap khuf atau kaos kaki, sepatu, yang lebih utama adalah yang paling bawah dibandingkan bagian atasnya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Padahal syariat menetapkan ketika mengusap khuf yang diusap adalah bagian mana? Bagian atas. Mestinya secara akal, secara logika, yang diusap adalah bagian bawah. Karena itu yang banyak, yang kotor. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya seseorang tunduk kepada ketetapan agama, kepada penjelasan-penjelasan Allah di dalam Al-Quran, dan penjelasan Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan mengandalkan ra'yu dan akal fikiran kita. Sehingga agama itu bukan sesuatu yang mengada-ngada. Harus ada dasarnya, harus ada sumbernya. Nah, berarti dari sini pula nampak sebenarnya keharusan, ketentuan, ketetapan, dan anjuran agar kita semakin bersemangat di dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu agama. Dari mana kita akan tahu tentang hukum-hukum agama kalau bukan dari penjelasan Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau kita akan mengarang dengan akal fikiran kita, termasuk pula barakallahu fikum, keharusan di dalam mengambil ilmu itu belajar kepada seorang guru agar dia benar dalam memahami. Jangan mengandalkan akarnya, akal fikirannya untuk memahami hukum tanpa ada seorang guru yang memberikan bimbingan kepada dia dengan bimbingan dan pemahaman yang benar. Naam, dan tidak cukup kita sekedar membaca, meskipun anggap misalnya. Naam, barakallahu fikum. Seorang belajar di hadapan seorang guru dengan pelajaran yang sama dan dia punya terjemahannya. Wah, gampanglah ada terjemahannya. Mungkin saja di sana barakallahu fikum dan sangat besar kemungkinannya akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang ada dalam setiap ungkapan kalimat. Nah, demikian pula barakallahu fikum, seorang yang belajar, seorang guru itu bisa meringkas kepada seorang murid yang tadinya naam penjelasan dalam sebuah kitab itu panjang, lebar, tinggi, ya, dalam, akhirnya dipermudah. Begini loh, naam, dibikinkan dia sebuah tabel misalnya. Ketika dia belajar barakallahu fikum, belajar bahasa Arab, belajar nahu sharaf misalnya, ada tabelnya. Oh, ternyata gampang ya. Daripada tulis sekian banyak, jauh, panjang, dalam, kecampur-campur juga akhirnya. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Syekh menyatakan, innal muslim al-haqiqi. Seorang muslim yang hakiki adalah seorang yang menunaikan perintah-perintah syariat tanpa mengetahui sebab dari perintah tersebut yang tersembunyi bagi dia, yang samar bagi dia. Jadi barakallahu fikum, kita tidak dituntut untuk mengetahui apa sebab dari sebuah perintah, apa hikmah dari sebuah syariat. Tentunya kita katakan bahwa sebuah syariat, kalau kita tahu hikmahnya, kita tahu sebabnya, kita tahu fadilahnya, itu akan menumbuhkan semangat dalam diri kita. Bahwa ketika kita pergi, berbuat begini, akan meraih begini, begini, dan begini. Tahu dia. Ini di satu sisi akan menumbuhkan semangat dalam beramal. Namun seorang hamba barakallahu fikum yang dia tunduk pasrah terhadap ketentuan syariat, meskipun dia tidak tahu hikmah yang terkandung di dalamnya, sebab yang ada padanya, maka ini menunjukkan tentang ketundukan yang sempurna dalam hati hamba tersebut dalam melaksanakan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka muslim yang hakiki yang dia menunaikan perintah-perintah syariat tanpa tahu sebab yang tersamarkan bagi dia, Syekh menyatakan fahuwa kal jundi yuti'u amra qa'idihi duna munaqashah. Dia mirip seperti seorang pasukan yang dia mentaati perintah komandannya tanpa mau mendebat. Nah, jadi seorang pasukan, dia hanya menyatakan siap komandan. Nah, kalau sampai dia berani, kenapa saya harus begini komandan? Oh, kamu banyak omong ya. Nah, dan ini tidak lazim. Tidak lazim. Nah, laksanakan. Jalan 10 langkah, siap dan. Kalau sampai bilang, kenapa harus 10, kenapa tidak 30 aja dan? Nanti komandan marah jadi 150 nanti. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Li'annahu ya'lamu anna qa'idahu a'lam minhu. Kenapa dia tunduk pasrah, terima saja, siap saja? Karena dia tahu bahwa pimpinannya lebih tahu dari dia. Nah, kenapa kok barakallahu fikum disuruh merayap 100 kali? Karena komandan sudah pernah mencoba jumlah itu dan itu yang normal. Misalnya ini hanya sekedar contoh saja. Nah, dan dia ingin bahwa tingkat keberhasilan pasukan harus melalui fase ini, fase ini, fase ini dengan metode ini, metode ini, metode ini. Sudah lebih faham dia. Dia sudah pernah mengalaminya. Maka barakallahu fikum wa indama harrama al-islamu lahmal khinzir imtathala al-muslimuna lil amri wa lam yas'alu anis sabab. Dahulu ketika Islam mengharamkan barakallahu fikum daging babi, maka kaum muslimin langsung menunaikan perintah itu, tunduk dan pasrah kepadanya tanpa mereka bertanya apa sebabnya. Ada apa? Kenapa demikian? Naam. Wa ba'da mudhi arba'at asyar qarnan kashafa at-tib al-hadis an dararihi. Dan setelah berlalu naam 14 abad lamanya, ternyata para dokter pun akhirnya menyingkap tentang mudarat yang ada pada daging babi. Yang katanya ada apa? Ada cacing pita, ada inilah, macam-macam. Nah, sekian banyak syariat dalam Islam. Yang dahulu mereka para sahabat tunduk pasrah kepada ketetapan Nabi SAW tanpa mereka bertanya. Berlalu masa, ternyata mereka orang-orang kafir sendiri yang sanggup atau bisa menyingkap rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam syariat. Bagaimana naam manfaat yang didapatkan seorang yang minum sambil duduk dibandingkan orang yang minum sambil berdiri. Apa yang didapatkan seorang ketika dia berbaring pada lambung kanan dibandingkan berbaring pada lambung kiri. Apa manfaat yang bisa diraih dengan seorang minum bernafas 3 kali di luar bejana dengan minum sembarangan saja. Sekian banyak syariat. Nah, orang-orang kafir bisa menyingkap. Allah tampakkan tentang keistimewaan Islam melalui mereka, orang-orang kafir. Nah, namun barakallahu fikum, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Yang buta itu bukan pandangan mata. Mereka sudah melihat keajaiban-keajaibannya yang menunjukkan tentang kebenaran Islam, tentang keagungan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, pun ternyata tidak menjadikan mereka untuk memeluk Islam karena yang buta bukan mata mereka tidak bisa melihatnya, tapi yang buta adalah mata hati mereka yang tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa arafna anna Allah lam yuharrim syai'an illa li dararihi, dan kita pun tahu bahwa Allah tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali karena ada mudaratnya atau mudaratnya lebih dominan. Sebagaimana tidaklah ada satupun syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kecuali di dalamnya mengandung kebaikan, terkandung hikmah yang besar, baik kita bisa mengetahuinya ataupun tidak, bisa menyingkapnya ataupun tidak. Namun yang pasti bahwa seorang muslim hakiki dan muslim yang baik adalah yang dia tunduk pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya poin yang keenam, al-adlu fil wasiyah, adil dalam wasiat. Kata Syekh menyebutkan, jangan engkau halangi seorang pun dari ahli waris haknya. Bahkan ridalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, yang Allah wajibkan dan yang Dia bagi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagian dari hak-hak ahli waris. Dan alhamdulillah antum telah belajar na'am panjang lebar seputar warisan, seputar faraid. Dan jangan barakallahu fikum engkau terpengaruh dengan hawa nafsu dan kecintaan serta kecondongan kepada salah satu ahli waris. Lebih senang kepada satu anak dibandingkan anak yang lain. Karena anak ini berbakti kepadanya sementara anak yang lain durhaka, na'udzubillah. Ini contoh saja. Kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya tidak boleh menjadi pembenaran dan legitimasi untuk dia berlaku zalim kepada mereka, tidak berlaku adil di antara mereka. Haknya tetap sama. Naam. Fatakhussuhu bisyai'in dunal baqin, maka engkau mengkhususkan dia, anak yang berbakti tadi, ahli waris yang baik kepadamu, engkau khususkan tanpa memberikan kepada yang lainnya. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi, ayahku bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Faqalat ummi, lalu berkata ibuku, Amrah ibintu Rawahah, kata dia, kata ibundanya, aku tidak ridha. Maksudnya mengkhususkan pemberian kepada Nu'man ibn Bashir hingga engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah ayahku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mempersaksikannya kepada Rasulullah atas sedekah yang diberikan kepada Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, afa'alta hadha biwaladika kullihim, apakah engkau melakukan ini kepada semua anakmu? Qala la, dia menyatakan tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwa kepada Allah. dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fala tushhidni idan," kalau begitu jangan kau mempersaksikannya kepadaku. "Fa inni la ushhidu ala jawr," karena aku tidak akan bersaksi kepada kezaliman. Naam. Artinya barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari, naam, perbuatan membeda-bedakan salah satu anak atau salah satu ahli waris, naam, dibandingkan yang lainnya. Berapa banyak orang yang melakukan kesalahan, mereka menulis harta mereka, ini menulis wasiat misalnya, untuk sebagian ahli warisnya. Nah, akhirnya terjadilah kedengkian, kebencian, hasad di antara sesama ahli waris. Wadhahabu lil mahakim. Akhirnya mereka harus pergi ke hakim, harus datang ke pengadilan. Naam. Wa adau amwalahum lil muhamin bisabab hadzal khata. Akhirnya barakallahu fikum, mereka menyanyiakan harta mereka untuk membayar pengacara karena sebab kesalahan tersebut. Terjadi barakallahu fikum misalnya pembedaan selisih bagian hanya 10 juta misalnya. Untuk menyelesaikan perkara datang kepada hakim butuh 20 juta. Anggap jangan 20 juta, 12 juta saja. Nah, 12 juta misalnya. Lebih banyak. Nah, lebih banyak. Untuk membayar pengacara dibandingkan 10 juta. Padahal kalau 10 juta masih dibagi lagi kepada 10 orang dari ahli waris, masing-masing dapat dan semua keluarga, bukan orang lain yang menikmatinya. Artinya apa? Maka kita memunculkan pertanyaan, aina uqulukum, di mana akal pikiran kita? Nah, mengkhususkan sebagian tanpa yang lainnya, akhirnya terjadi persoalan, akhirnya pun harta tersia-siakan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini berlaku keharusan bagi setiap kita untuk adil dalam hal wasiat. Dan jangan menumbuhkan bibit-bibit kedengkian, permusuhan, kebencian di antara anak-anak kita. Jangan. Nah, terkadang barakallahu fikum, terjadinya permusuhan di antara anak-anak ketika mereka sudah besar, ketika mereka semua sudah berkeluarga, ternyata yang muncul bibit-bibitnya itu ditanamkan oleh ayah dan ibunya sendiri sejak mereka masih kecil, sejak mereka masih muda, masih belum menikah. Nah, orang tua yang tidak adil di antara sesama mereka. Akhirnya terjadi permusuhan antara anak. Yang anak benci kepada saudaranya, yang si anak ini juga benci kepada orang tuanya. Nah, maka lihatlah barakallahu fikum, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak serta-merta ketika Naam sahabat Bashir dari ayahnya An-Nu'man bin Bashir menyampaikan kepada Nabi tentang hadiah yang ia berikan kepada An-Nu'man radhiyallahu taala anhu. Rasul bertanya, apa semua anakmu juga engkau beri? Betapa Rasulullah ini sangat memperhatikan. Jangan sampai ada yang dibeda-bedakan, jangan sampai ada yang diistimewakan. Sehingga terjadi tindak kezaliman. dan Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak ingin bersaksi atas perbuatan kezaliman. Poin yang berikutnya, yang ke-8, hukuku al-jar, hak tetangga. Ini diantara adab-adab Islam. Berhati-hatilah, kata Syekh rahimahullah, dalam mengganggu tetangga, baik itu dengan ucapan ataupun perbuatan. Sungguh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari mengganggu tetangga. Faqala, Rasulullah menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Siapa gerangan orang yang tidak beriman ya Rasulullah? Maka Rasul menyatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Subhanallah. Nabi sampai menafikan iman, meniadakan iman, diulang sampai 3 kali. Dan Rasulullah kalau menyebutkan sesuatu diulang sampai 3 kali, ini menunjukkan betapa pentingnya dan seriusnya perkara yang beliau sampaikan. Sebagaimana Rasulullah juga dalam doa, biasa beliau dalam kesungguhan beliau menyampaikan doa permohonan kepada Allah, beliau mengulangnya sampai 3 kali. Naam. Maka Rasulullah menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Yaitu seorang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Tetangganya serba ekstra hati-hati. Jangan sampai saya begini tiba-tiba dilabrak. Mau begini agak takut, jangan sampai dimarahi, dimusuhi. Terus merasa was-was. Merasa tidak aman dari gangguannya. Nah. Maka Nabi SAW juga menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Rawahu al-Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yawmul akhir, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Beliau sebutkan beberapa contoh, misalnya, jangan engkau melempar sampah di jalan-jalannya manusia. Rumah depan rumah saya. Nah, tinggal kita tanya, jalan di depan jalanmu apa jalan nenekmu? Nah, jangan melempar sampah di jalannya manusia. Terlebih lagi di hadapan tetanggamu, engkau lempar kulit pisang. Nah, ini contohnya langsung dari Syekh lo ya. Dan dari Ana. Engkau melempar kulit pisang, na'am barakallahu fikum, dia sedang naik motor, akhirnya kepeleset. Kepeleset. Pas kebetulan, ada 2 sampah, 1 kena ban depan, 1 kena ban belakang. Nah, seperti sudah diukur. Apalagi di rumah dia kasih meteran. Ternyata jarak motor, ban motor teman Ana ini, kebetulan dia beli motor baru PCX. Nah, dipas-pasin ukurannya. Akhirnya kepeleset. Barakallahu fikum, yang tadinya disayang-sayang mulus. Nah, akhirnya lecet. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Atau semangka dan yang lain selain dari keduanya. Yang mengganggu orang-orang yang lewat. Nah, mengganggu orang-orang yang lewat. Dan aku mengetahui seseorang yang sampai kakinya patah disebabkan oleh kulit pisang. Bayangkan. Nah. Wa baqiya sittatu ashhur fil firasy, sampai 6 bulan di tempat tidur. Gara-gara apa? Patah tulang. Disebabkan oleh kulit pisang. Hati-hati. Kita permisalkan barakallahu fikum kepada diri kita. Makanya sering Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan. Naam. Dan juga menafikan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Madza? Li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia cinta saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Naam. Kita merasa terganggu kalau ada yang mengganggu jalan kita. Kita terpleset gara-gara naam barakallahu fikum kulit pisang dan kulit semangka. Naam. Ngajak saja tidak pernah. Tiba-tiba cuma dapat kulitnya. Itu pun hanya kulit saja bikin sakit. Naam. Sudah sakit kena bau durian dari sebelah rumah. Masih sakit lagi kena durinya. Itu luka di atas luka namanya. Naam. Ditambah lagi dia bilang, rasain lo. Naam. Itu juga lagi namanya menari-nari di atas luka. Coba bayangkan coba bagaimana orang menari-nari di atas luka. Kan sakit itu. Naam. Orang menari itu kan bahagia di atas penderitaan orang lain. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka Syekh katakan hawil antuzilal adha an tariqin nas. Berusahalah untuk menghilangkan gangguan dari jalannya manusia, terlebih-lebih lagi tetangga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa tumitul adha anit tariqi sadaqah. Menghilangkan gangguan dari jalan itu adalah sedekah. Naam. Apabila, bahkan pernah kita sebutkan hadis tentang seorang hamba yang dia tidak punya kebaikan apapun selain daripada menyingkirkan gangguan dari jalan. Tidak ada kebaikan yang lain selain daripada menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada ranting yang mungkin mengganggu perjalanan manusia. Ada batu yang bisa jadi kalau ketabrak motor akan kepleset, jatuh dia, patah tulangnya. Segala macam. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia disebabkan oleh perkara tersebut. Dan ini bagian dari iman. Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam jannah siapapun yang dalam hatinya ada iman meskipun sebesar zarrah. Sebesar biji sawi, sebesar semut kecil. Nah. Bukankah Rasulullah menyatakan dalam hadis yang tadi bahwa iman itu ada 70 sekian cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari cabang iman. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala yang terakhir, apabila tetanggamu ditimpa oleh sebuah musibah, maka perhatikan perasaannya. Tolonglah ia dalam musibahnya, bantu untuk meringankan kesedihannya. Naam. Jangan engkau mengeraskan suara radio. Naam. Jangan mengeraskan suara radio. Barakallahu fikum. Meskipun dengan murattal. Meskipun murattal. Orang kalau memperdengarkan bacaan Quran, mungkin saja orang itu punya aktivitas. Mungkin dia sedang mengobrol dengan tamunya. Sementara kalau ada suara Al-Quran yang dibacakan, kewajiban kita adalah diam dan mendengarkan. Maka kita telah berbuat kezaliman kepada orang lain yang mengharuskan dia suruh diam. Nah, orang datang keperluan. Sudah sangat butuh, sangat penting untuk disampaikan. Sediam dulu kita dengarkan suara Al-Quran dari rumah sebelah itu. Nah, suara salonnya. Nah, ternyata yang di sana sedang ketiduran, nyenyak. Karena dia selalu, barakallahu fikum, menyenyakkan dirinya dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran ketika dia sudah mulai mengantuk. Nah, maka dia bunyikan kaset di rumahnya. Akhirnya dia pun tertidur pula seorang lain yang mendengarkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Dan jangan engkau biarkan keluargamu dan tamumu untuk mengangkat suara mereka. Naam. Mengganggu ketenangan tetangga. Kita terkadang Masya Allah ya, kalau sudah kedatangan tamu, apalagi tamunya yang memang Masya Allah, sultanun majlis, pemimpin majlis, ya, penguasa majlis. Yang suara ketawa mereka terdengar sampai gang sebelah. Jam-jamnya tidur siang, anak-anak sekolah, itu ada keharusan misalnya dari pondok, mereka harus tidur siang. Ya subhanallah, ini jam tidur siang. Yang anak-anak saya ini untuk dengarkan suara jam tek, tek, tek terganggu. Ini ketawa terbahak-bahak. Nah, gak bisa tidur. Barakallahu fikum. Wala siyama idza kana minhumul marid, terlebih kalau ada yang sakit. Masya Allah, sedang sakit gigi. Ya. Sampai-sampai di sana teriak lebih baik sakit hati dibandingkan sakit gigi. Ternyata ketika sakit hati dia bilang ternyata lebih enak sakit gigi. Nah. Di sana mungkin ada yang mut'ib alladhi yahtaju. Naam. Yang dia butuh barakallahu fikum kepada butuh tidur, ada orang yang capek. Sudah lelah. 3 set, 4 set. Naam. Butuh istirahat yang nyenyak, apalagi juga sulit tidur karena kalah. Ini kan tambah lagi tetangga rame, bikin sakit hati 2 kali. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini artinya apa? Kita tahu hak tetangga kita masing-masing. Sekali lagi bahwa permisalkan kepada diri kita. Kalau kita sedang sakit gigi, tetangga ribut di sebelah, apa kira-kira perasaan kita? Ya juga sama demikian, barakallahu fikum. Cintailah untuk dirimu atau untuk saudaramu apa yang engkau cinta pula untuk dirimu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada sindiran-sindiran yang terlalu vulgar. Jazakumullahu khairan, naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.